Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 137. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghamparkan tangannya atau kudrahnya dengan taubat bagi yang berbuat jahat malam kepada siang dan bagi yang berbuat jahat siang kepada malam, sehingga terbitlah matahari dari tempat terbenamnya. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Anas. Dari Abi Musa. Penghamparan tangan itu adalah kudrah, adalah kinayah atau perkataan dengan tidak terus terang daripada diminta tobat. Dan yang meminta itu adalah di belakang yang menerima. Maka kerap kali yang menerima itu tidak meminta, dan tidaklah yang meminta itu, melainkan adalah ia yang menerima. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau kamu berbuat kesalahan sehingga sampai ke langit, kemudian kamu menyesal, niscaya diterima oleh Allah tobatmu. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Isnadnya baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamba itu berbuat dosa, lalu ia masuk surga. Lalu ada yang menanyakan, bagaimana maka demikian, wahai Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adalah yang menjadi di depan matanya, dia itu yang bertobat, yang lari daripadanya, sehingga dia masuk surga. Diriwayatkan Ibnul Mubarak dari Al-Mubarak bin Budolan, dari Al-Hasan, dan diriwayatkan Abi Naim dari Abi Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafarat dosa itu penyesalan. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tiada berdosa. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan bahwa seorang Habsyi bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini berbuat perbuatan keji, maka adakah bagiku tobat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, ada. Orang Habsyi itu lalu pergi. Kemudian ia kembali lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah ia Allah melihat aku dan aku mengerjakan perbuatan keji itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada. Maka orang Habsyi itu lalu memekik dengan pekian, di mana nyawanya keluar dalam pekian itu. Kata Al-Iraqi bahwa beliau tidak pernah menjumpai hadis ini. Diriwayatkan bahwa Allah Azza wa Jalla tatkala menjatuhkan kutukan atau laknat kepada iblis, lalu iblis itu meminta kepada Allah Ta'ala agar kutukan itu ditangguhkan. Maka Allah Ta'ala menangguhkannya sampai kepada hari kiamat. Lalu iblis itu berkata, demi kemuliaan engkau, Sesungguhnya tidak aku keluar dari hati anak Adam selama ia masih bernyawa. Maka Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya tidak terdinding dari anak Adam itu taubat selama ia masih bernyawa. Diriwayatkan Ahmad, Abu Ju'la dan Al-Hakim dari Abi Sa'id. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan baik itu menghilangkan perbuatan jahat, sebagaimana air menghilangkan kotoran. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadis dengan bunyi seperti itu. Akan tetapi artinya benar. Dengan arti hadis, ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, niscaya ia menghapusnya. Yang telah kami terangkan dahulu, diriwayatkan At-Tirmidzi. Hadis-hadis tentang ini tidak terhingga banyaknya. Adapun asar, atau kata para sahabat dan ulama-ulama terkemuka, maka di antara lain, kata Sa'id bin Al-Musayyab, diturunkan firman Allah Ta'ala, fa'innahu kana lil'awwabina wahura. Artinya, sesungguhnya dia Allah itu pengampun terhadap orang-orang yang kembali kepadanya. Surat Al-Isra ayat 25. Adalah mengenai orang yang berdosa, kemudian ia bertobat, kemudian ia berdosa, kemudian ia bertobat. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an berkata, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, berilah berita gembira kepada orang-orang yang berdosa, bahwa mereka itu jikalau bertobat, niscaya aku menerima tobatnya. Berilah peringatan kepada orang-orang siddiq, bahwa aku, jikalau aku letakkan kepada mereka keadilanku, niscaya aku azabkan mereka. Tirak bin Habib berkata, sesungguhnya hak Allah itu lebih besar daripada dapat ditegakkan oleh hambanya. Akan tetapi mereka itu berpagi hari bertobat dan bersore hari bertobat. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa mengingati kesalahan yang telah diperbuatnya, lalu hatinya takut dari kesalahan itu, niscaya kesalahan itu dihapuskan daripadanya pada Lauh Mahfudz. Diriwayatkan bahwa salah seorang daripada nabi-nabi Bani Israel telah berbuat dosa, lalu diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, demi kemuliaanku, jikalau engkau kembali mengerjakannya, niscaya aku azab engkau. Nabi Bani Israel itu menjawab, hai Tuhanku, engkau dan aku, demi kemuliaan engkau, jikalau engkau tidak memelihara aku dari kesalahan, niscaya aku akan kembali mengerjakannya. Maka Allah Ta'ala memeliharanya dari perbuatan yang salah. Sebagian mereka mengatakan bahwa sesungguhnya hamba itu berbuat dosa, maka senantiasa ia menyesal sehingga ia masuk surga. Lalu iblis berkata, mudah-mudahan aku tidak menjatuhkannya dalam dosa. Habib bin Sabit, seorang ahli fikih yang meninggal tahun 119 Hijriah, berkata, Pada hari kiamat, didatangkan kepada orang itu dosa-dosanya. Maka ia lalu dengan dosa itu seraya mengatakan, sesungguhnya aku takut dari dosa itu. Habib bin Sabit tadi mengatakan, maka dosa orang tersebut itu diampunkan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud dari hal dosa yang telah diperbuatnya. Adakah baginya dapat bertobat? Maka Ibnu Mas'ud berpaling dari orang tersebut. Kemudian ia menoleh kepadanya. Lalu ia melihat kedua mata orang tadi bercucuran air mata. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepadanya bahwa surga itu mempunyai 8 pintu. Semuanya terbuka dan terkunci selain pintu tobat. Maka pada pintu tobat itu ada seorang malaikat yang diserahkan kepadanya, di mana ia tidak menguncikan pintu itu. Dari itu, maka beramallah dan janganlah engkau putus asa. Abdurrahman bin Abil Qasim berkata, kami memperbincangkan bersama Abdurrahim tentang tobat orang kafir dan firman Allah Ta'ala, in yanutahu yukfar lahum maqot salat. Yang artinya, kalau mereka berhenti menentang kebenaran Tuhan, niscaya diampuni apa yang telah lewat. Surat Al-Anfal ayat 38. Lalu Abdurrahim menjawab, sesungguhnya aku berharap bahwa adalah orang muslim pada sisi Allah itu lebih baik keadaannya. Dan telah sampai kepadaku bahwa tobat orang muslim itu adalah seperti Islam sesudah Islam. Abdurrahman bin Salam, nama aslinya adalah Al-Husain. Lalu dinamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Abdullah, yang terkenal banyak meriwayatkan hadis dan wafat di Madinah tahun 43 Hijrah. Penerjemah. Abdullah bin Salam mengatakan, aku tidak akan berbicara dengan kamu selain dari hal Nabi yang menjadi Rasul atau kitab yang diturunkannya. Bahwa hamba Allah, apabila berbuat sesuatu dosa, kemudian ia menyesal atas dosa itu dalam sekejap mata, niscaya dosa itu gugur daripadanya, lebih cepat dari sekejap mata itu. Umar radhiyallahu an berkata, duduklah bersama orang-orang yang bertobat, karena mereka adalah orang-orang yang halus hatinya. Sebagian mereka mengatakan, aku tahu kapan Allah Ta'ala mengampuni aku. Lalu orang menanyakan, kapan? Dia menjawab, apabila Allah telah menerima tobatku. Yang lain berkata, aku daripada mengharamkan tobat adalah aku lebih takut daripada mengharamkan pengampunan. Artinya, pengampunan itu sudah pasti, termasuk dari keharusan tobat dan yang mengikuti tobat. Diriwayatkan bahwa pada kaum Bani Israel ada seorang pemuda yang berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala 20 tahun lamanya. Kemudian ia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala 20 tahun lamanya. Kemudian ia memandang kepada kaca. Maka ia melihat ubanan atau sudah putih pada janggutnya. Maka yang demikian itu tidak mengenakkan baginya. Maka ia berdoa, "Hei Tuhanku, aku telah mengerjakan taat kepadamu selama 20 tahun. Kemudian aku berbuat maksiat kepadamu selama 20 tahun. Maka jikalau aku kembali kepadamu, adakah engkau akan menerima aku?" Muda tadi mendengar yang mengatakan, berkata, dan ia tidak melihat seorang pun manusia, "Engkau mencintai kami, maka kami mencintai engkau. Engkau meninggalkan kami, maka kami meninggalkan engkau. Engkau berbuat maksiat kepada kami, maka kami tangguhkan azab atas engkau. Dan jikalau engkau kembali kepada kami, niscaya kami terima engkau." Dhunun al-Misri radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang menegakkan batang kayu kesalahan sebagai penegaan hajat hati. Mereka menyiraminya dengan air taubat, lalu membuahkan penyesalan dan kegundahan. Mereka itu lalu gila tanpa gila. Mereka itu menjadi bodoh tanpa letih dan tuli. Mereka itu orang-orang yang lancar, lagi pandai berbicara, yang mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, mereka meminum segelas kejernihan. Lalu mereka mewarisi sabar sepanjang percobaan. Kemudian, hati mereka bimbang pada alam malakut dan menerawang pikiran mereka di antara istana dinding alam Jabarut. Mereka berteduh di bawah serambi penyesalan. Mereka membaca lembar kesalahan. Maka mereka mewariskan kepada dirinya kegundahan, sehingga mereka sampai kepada ketinggian zuhud dengan tangga warok. Lalu mereka menerima azab pahitnya meninggalkan dunia. Mereka memandang lembut kekasaran tempat tidur, sehingga mereka memperoleh tali kelepasan dan ikatan keselamatan. Dan terlepaslah nyawa mereka pada alam tinggi, sehingga mereka tinggal dalam kebun kenikmatan. Dan mereka masuk dalam lautan hidup, dan mereka timbun parit-parit kegundahan. Mereka lewati jembatan hawa nafsu, sehingga mereka turun di tanah lapang ilmu. Mereka minum dari anak sungai hikmah. Mereka menumpang kapal kecerdikan. Mereka mencabut dengan angin kelepasan dalam lautan selamat. Sehingga mereka sampai ke taman kesenangan, tempat galian kemegahan dan kemuliaan. Maka sekedar ini cukuplah untuk penjelasan bahwa setiap tobat yang sah sudah pasti diterima atau makbul. Kalau Anda menanyakan, apakah Tuhan mengatakan apa yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah bahwa menerima tobat itu wajib atas Allah Ta'ala? Maka aku menjawab, bahwa aku tidak bermaksud dengan apa yang Anda sebutkan itu. Tapi hal wajib menerima taubat atas Allah Ta'ala, kecuali apa yang dikehendaki oleh orang yang mengatakan dengan katanya, bahwa kain apabila dibasuh dengan sabun, niscaya wajiblah hilang kotorannya. Bahwa orang yang haus apabila meminum air, niscaya wajib hilang kehausannya. Dan apabila pada suatu masa ia tidak mau air, niscaya wajiblah ia haus. Dan apabila haus itu berkekalan dalam waktu lama, niscaya wajiblah ia mati. Dan tidaklah pada sesuatu pun dari yang demikian itu apa yang dikehendaki oleh kaum Mu'tazilah. dengan mewajibkan atas Allah Ta'ala. Akan tetapi, aku mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan ta'at yang menutupkan maksiat dan kebaikan yang menghapuskan kejahatan. Sebagaimana ia menjadikan air yang menghilangkan haus. Dan kudrah itu meluas dengan sebaliknya. Jikalau telah mendahului kehendaknya dengan yang demikian, maka tiada wajib atas Allah Ta'ala. Akan tetapi, apa yang telah mendahului iradahnya yang azali, sudah pasti wajib adanya. Kalau Anda mengatakan bahwa tiadalah jadi orang yang bertobat itu melainkan ia ragu tentang penerimaan tobatnya, dan orang yang minum air itu tiada ragu pada hilang hausnya, maka ia tidak ragu pada hilang hausnya itu. Maka aku menjawab bahwa ragunya pada penerimaan tobat itu adalah seperti ragunya pada adanya syarat-syarat sah. Sesungguhnya tobat itu mempunyai rukun-rukun atau sendi-sendi dan syarat-syarat yang harus sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan ia tidak mentahkikkan atau memeriksa dengan yakin adanya semua syarat-syarat seperti orang yang ragu pada tobat yang diminumnya untuk mencuci perut tentang adakah itu mencuci perut. Yang demikian itu karena ragunya pada berhasilnya syarat-syarat mencuci perut pada tobatnya dengan memandang pada keadaan, waktu, cara mencampur obat, memasak, bagus ramuan, dan obat-obatannya. Maka pahamilah ini dan contoh-contohnya yang mewajibkan takut sesudah bertobat. Dan yang mewajibkan ragu sudah pasti pada diterima tobat itu menurut apa yang akan datang penjelasannya tentang syarat-syarat insyaAllah Ta'ala. Sendi kedua atau rukun kedua mengenai apa tobat itu, mengenai dari apa tobat itu, yaitu dari dosa yang kecil dan yang besar. Ketahuilah bahwa tobat itu meninggalkan dosa dan tidak mungkin meninggalkan sesuatu melainkan sesudah mengenalnya. Dan apabila tobat itu wajib, niscaya apa yang tidak akan sampai kepadanya selain dengan itu, maka itu menjadi wajib pula. Jadi mengenal dosa itu wajib. Dan dosa itu ibarat dari setiap apa yang menyalahi perintah Allah Ta'ala. Pada meninggalkan atau mengerjakan, dan uraian yang demikian itu meminta uraian segala yang dipikulkan atau disuruh dari permulaan sampai kepada penghabisan. Dan tidaklah yang demikian itu maksud kami. Akan tetapi, kami akan menunjukkan kepada kumpulannya dan ikatan bagian-bagiannya. Kiranya Allah mencurahkan taufik bagi kebenaran dengan rahmatnya. Penjelasan. Bagian-bagian dosa dengan dikaitkan kepada sifat-sifat hamba. Ketahuilah bahwa insan mempunyai sifat-sifat dan akhlak yang banyak macamnya. Menurut apa yang telah diketahui uraiannya pada kitab keajaiban hati dan tipuannya. Akan tetapi, terbatas perkembangan dosa itu pada 4 sifat. Sifat ketuhanan, sifat kesetanan, sifat kebinatangan, dan sifat kebinatang buasan. Yang demikian itu karena tanah kejadian insan itu diperas dari campuran yang bermacam-macam. Lalu, setiap dari campuran tersebut menghendaki dalam yang diperas itu bekasan dari bermacam-macam bekas, sebagaimana dikehendaki oleh gula, cuka, dan za'faran pada sakandabin akan bermacam-macam bekas. Adapun apa yang menghendaki menyerupai kepada sifat-sifat ketuhanan atau sifat rububiyah, maka yaitu seperti sombong, bangga, perkasa, suka dipuji dan disanjung, mulia, kaya, suka tetap kekal, dan mencari ketinggian atas manusia seluruhnya. Sehingga seakan-akan ia berkehendak mengatakan, "Aku Tuhanmu yang maha tinggi." Dan dari ini, bercabang sejumlah dosa besar yang dilupakan oleh makhluk dan tidak dihitungnya dosa. Dan itulah pembinasa-pembinasa besar yang menjadi seperti induk-induk bagi kebanyakan perbuatan maksiat, sebagaimana telah kami bahas secara mendalam pada rubuk yang membinasakan. Yang kedua, ialah sifat kesetanan atau sifat syaitonia yang bercabang daripadanya dengki, zalim, daya upaya tipu, menyuruh dengan kerusakan dan perbuatan mungkar. Dan masuk di dalamnya yaitu palsu, nifak, yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dan sesat. Yang ketiga, sifat kebinatangan. Dan daripadanya bercabang rakus, sifat anjing, dan loba pada memenuhi keinginan perut dan kemaluan atau faraj. Dan daripadanya bercabang zina, liwat atau homoseksual, curi, makan harta anak yatim, dan mengumpulkan harta benda dunia untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Yang keempat, sifat kebinatang buasan. Dan daripadanya bercabang busuk hati, menyerang manusia dengan pukulan, makian, bunuh, dan membinasakan harta benda, dan bercabang daripadanya sejumlah dosa. Sifat-sifat tersebut berangsur-angsur pada kejadian manusia atau fitrahnya. Maka sifat kebinatangan yang pertama-tama menonjol, kemudian yang kedua diiringi sifat kebinatang buasan. Kemudian apabila keduanya sudah berkumpul, lalu keduanya memakai akal pada penipuan, tipu daya dan upaya, maka itu adalah sifat kesetanan. Kemudian dengan sifat yang terakhir menonjol pada sifat-sifat ketuhanan, yaitu angkuh, mulia, tinggi, mencari kebesaran dan bermaksud ketinggian atas semua makhluk. Maka inilah induk-induk dosa dan sumber-sumbernya. Kemudian terpancarlah dosa-dosa itu dari sumber-sumber tersebut atas anggota tubuh. Sebagaimana dalam hati khususnya seperti kufur, bid'ah, nifak, dan menyembunyikan keburukan bagi manusia. Sebagiannya pada mata dan pendengaran. Sebagiannya pada lisan, sebagiannya pada perut dan faraj, sebagiannya pada dua tangan dan dua kaki, dan sebagiannya pada semua badan. Dan tidak perlu kepada penjelasan penguraian yang demikian, karena sudah terang atau sebagai bagian dosa menurut sifatnya.